Jangan menatapku, jangan kau melihat aku. Seakan ku menyakitimu, jangan berpikirku, jangan kau merasa aku. Seakan ku melupakanmu, baru kini ku sadari engkaulah satu-satunya yang mengisi hidupku. Dan asmaraku kan terus memelukmu, menyanjung hatimu. Ku ingin lama bersamamu. Dan asmaraku kan terus memelukmu setulus hatiku. Ku ingin lama bersamamu. Dirimu bunga hatiku. Oh, oh, oh. Jangan berpikirku, jangan kau merasa aku. Seakan ku menyakitimu, baru kini ku sadari engkaulah satu-satunya yang mengisi hidupku. Dan asmaraku kan terus memelukmu, menyanjung hatimu. Bersamamu. Dan asmaraku kan terus memelukmu setulus hatiku. Ku ingin lama bersamamu.